bukan hanya Ali. Kum hal khassakumul nabiyyu, apakah Allah, apakah Rasulullah pernah memberi kalian satu ilmu khusus? Kalian ini maksud bukan hanya Ali bin Abi Thalib, tapi maksudnya keluarga Ali bin Abi Thalib. Apakah kalian pernah diberi ilmu khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada kaum muslimin yang lain? Khusus untuk kalian ilmunya, tidak diberikan kepada yang lain. Qal Ali bin Abi Thalib menyebutkan, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussa bihi an-nas. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah memberikan kami ilmu khusus yang tidak disampaikan kepada orang lain. Jadi di sini Ikhwanuddin, Ali bin Abi Thalib menyangkal, tidak pernah, ya. Apa yang disampaikan kepada kami itu juga yang disampaikan kepada orang lain, kepada kaum muslimin yang lainnya. Tidak ada ilmu khusus yang diberikan kepada kami, tidak ada. Di sini Ikhwanuddin rahimallahu wa iyyakum, Ali bin Abi Thalib dengan jelas dan dengan terang-terangan menyangkal adanya ilmu khusus. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang persoalan ataupun pertanyaan ini, beliau marah, ya, marah. Karena apa? Karena tidak pernah Rasulullah melakukan hal seperti itu. Seolah-olah beliau menyembunyikan satu ilmu yang tidak diberikan kepada kaum muslimin yang lainnya, khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasannya, ini membatalkan keyakinan orang Syiah, keyakinan para pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang mereka mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Munculnya pertanyaan ini gara-gara sudah mulai berkembangnya keyakinan Abdullah bin Sabah yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu ada memiliki nilai ketuhanan. Ya. Sehingga seolah-olah beliau mendapat ilmu khusus yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, orang Syiah Ikhwanuddin meyakini hal ini, bahwasanya Ali mendapatkan ilmu khusus dari Rasulullah, tak ada diberikan kepada yang lain. Hadis ini menyangkal, dengan terang menyangkal bahwasanya tidak ada. Semua yang Ali ketahui radhiyallahu anhu juga telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin yang lainnya. Sekali lagi, tidak ada ilmu khusus. Karena kalau kita lihat orang-orang Syiah Ikhwanuddin, mereka saking mengagung-agungkannya Ali bin Abi Thalib sehingga mereka mengangkat Ali bin Abi Thalib sampai pada derajat ilah. Iya. Mungkin antum pernah mendengar bahwasanya kalau senyumnya Ali bin Abi Thalib itu adalah guntur. Ya. Kalau senyumnya guruh dan senyumnya guruh, ada satu lagi. Ya. Itulah mereka saking mengagungkannya Ali bin Abi Thalib. Demikian Ikhwanuddin. Taib. Ala kulli hal, ya, tidak ada ilmu khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Satu hal yang aneh, orang-orang Syiah ini Ikhwanuddin, mereka menyebutkan ilmu khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka sebutkan hal-hal yang aneh-aneh, ya. Tetapi mereka tak ada menyebutkan empat hal ini yang disebutkan dalam hadis. Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Melaknat mereka yang mencuri patok tanah. Allah melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat mereka yang melindungi para pelaku bid'ah. Empat hal ini malah enggak disebutkan. Tapi hal-hal khurafat yang lainnya mereka sebutkan. Yang mereka sebutkan khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Demikian Ikhwanuddin rahimallahu wa iyyakum. Taib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas." Tak ada. Rasulullah tak pernah memberi kami satu ilmu yang khusus kepada kami, tidak disampaikan kepada orang lain. illa ma fi kirabi saif, kecuali yang ada dalam kirab. Kirab saif itu apa namanya, sarung pedang. Di dalam sarung pedang ini, kecuali yang ada tertulis dalam sarung pedang ini. Kemudian summa akhraja sahifatan, lantas Ali bin Abi Thalib mengeluarkan sahifah, ada selembar tulisan, selembar kertas atau lembaran, di situ ada tulisan-tulisan. Nah, kecuali yang ini, ya, kecuali yang ini. Kemudian disebutkanlah di situ, faida fiha maktub, ternyata tertulis la'anallah man dzabaha li ghairillah. Satu, Allah melaknat mereka-mereka yang menyembah, yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man ghayyara, man saraqa maral ard. Allah melaknat mereka yang mencuri patok tanah. La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian la'anallah man awa muhditsan, dan Allah melaknat mereka yang melindungi para pelaku bid'ah. Perhatikan ikhwatiddin. Ketika ditanya, apakah ada ilmu khusus yang diberikan kepada kalian? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak, kecuali tulisan yang, kecuali lembaran yang ada dalam sarung, apa tadi? Sarung pedang. Kemudian ternyata tulis empat hal. Sekarang, apakah empat hal ini ilmu khusus untuk Ali bin Abi Thalib? Ternyata tidak. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW beredar tentang Allah melaknat mereka yang menyembelih kepada selain Allah, menyembelih selain Allah. Banyak sekali hadis yang lain, ya, ikhwatiddin. Jadi yang kata Ali bin Abi Thalib, kecuali yang ada dalam kain, yang ada dalam sarung pedang ini, ternyata isinya pun bukan khusus juga, ya. Ternyata isinya yang empat hal ini itu juga sudah diketahui oleh kaum muslimin yang lain. Artinya ikhwatiddin, memang tidak ada. Bukan berarti empat hal ini hanya Ali bin Abi Thalib saja yang tahu, yang lain enggak tahu. Enggak, sahabat lain banyak meriwayatkan tentang larangan empat hal ini. Yang pertama ikhwatiddin, yang termaktub dalam lembaran yang yang ada dalam sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib, yaitu la'anallahu man dhahaba man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat mereka-mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Karena menyembelih ikhwatiddin merupakan nau'un min anwa'il ibadah. Menyembelih merupakan salah satu daripada jenis ibadah. Faman sarafa syai' minal ibadati faqad asyrak. Barang siapa yang memalingkan satu jenis ibadah saja kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Di antara jenis ibadah yaitu menyembelih. Menyembelih. Bahkan ikhwatiddin, mereka yang menyembelih untuk selain Allah, walaupun pada asalnya hewan yang dia sembelih itu halal seperti kambing, tapi di saat dia sembelih untuk selain Allah, maka kambingnya menjadi haram dimakan oleh kaum muslimin. Ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan Allah haramkan hewan-hewan yang disembelih pada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul inna salati," katakan ya Muhammad, "inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," sembelihanku, "wa mahyaya wa mamati," kehidupanku dan kematianku, lillahi Rabbil Alamin, sesungguhnya solatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah, hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Ya, hanya milik Allah, tidak milik siapapun, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, fasalli li Rabbika wanhar, fasalli li Rabbika wanhar, salatlah kamu untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah juga untuk Tuhanmu. Jadi qul inna salati wa nusuki, katakan ya Muhammad, salatku dan sembelihanku dan seterusnya. Dalam ayat disebutkan fasalli, dan salatlah kamu, li rabbik, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah untuk siapa? Juga untuk Tuhanmu. Jadi menyembelih merupakan salah satu jenis ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, barang siapa yang menyembelih dengan selain dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Maka dia telah berbuat syirik. Ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, dalam hal menyembelih untuk selain Allah itu di dalamnya ada terdapat dua hal yang sangat mungkar. Yang pertama isti'anah, yaitu mengandung dalam meminta pertolongan. Coba perhatikan. Ketika seorang menyembelih kambing kemudian dihanyutkan di pantai selatan, maksudnya apa? Hanya sekedar main-main gitu udah hanyut-hanyutan seperti orang seperti anak kecil main hanyut-hanyutan perahu-perahuan. Apa tujuannya sebenarnya? Keselamatan. Cari keselamatan. Agar hasil laut melimpah ruah. Agar gelombang tidak mengambil korban. Makanya dia potong untuk mendapatkan pertolongan, isti'anah. Seorang developer membuka lahan, kemudian dipotong kambing di sana. Gunanya untuk apa? Tujuannya pasti isti'anah, yaitu agar ketika membangun perumahan tersebut tidak meminta korban. Dan masih banyak seperti ini, Khofiddin. Ya, masih banyak. Para insinyur-insinyur engineer S3, Masya Allah, tapi akidahnya masih digerogoti dengan kesyirikan. Masya Allah, biasa. Padahal yang kalau sudah belajar eksakta itu lebih apa namanya lebih logis dia berpikir. Tapi di Indonesia masih banyak seperti itu, Khofiddin. Kalau para kiai-kiai, ya wajarlah mereka masih apa namanya masih banyak yang memahami mistik-mistik, ya. Demikian ikhwatiddin. Jadi yang pertama isti'anah. Di dalamnya terap isti'anah, pada isti'anah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali isti'anah minta pertolongan dalam hal yang sebenarnya bermakna disanggupi oleh seseorang. Misalnya ya, misalnya kita minta tolong, tolong ambilkanlah sendal saya. Bisa gak antum ngambilkan sendal saya? Nah, minta pertolongan seperti ini yang disanggupi boleh. Atau perkara yang bisa disanggupi oleh makhluk, tapi yang dimintai pertolong, dia yang dimintai tolong gak di situ. Misalnya, ada, misalnya saya lagi di Jakarta nih. Ya, Jakarta. Antum telepon saya. Ustaz, tolong pindahkanlah pot itu dari halaman saya ke dalam rumah. Saya di Jakarta nih. Tidak ada orang yang minta seperti ini kecuali dia meyakini ini pasti Pak Ustadz punya ilmu khusus dari Jakarta. Potnya bergerak dari halaman ke dalam rumah. Kalau enggak, ya gendeng lah dia kalau minta bantu orang pindahkan pot mana orang Jakarta. Demikian Khofiddin, pasti dia meyakini punya kekuatan. Kalau dia tidak meyakini punya kekuatan, enggak akan mungkin dia minta pertolongan. Antum misalnya lagi di mana? Enggak usah, tidak ada di hadapan saya. Saya telepon, akhi, tolonglah, ini saya lagi jahit, tolong masukkan jarum benang ini ke dalam jarum, nggak nampak saya. Tapi antum nggak di sini, antum entah berada di mana gitu, lagi kuliah. Oh ya sebentar, bisa antum masukkan benang ke jarum saya, antum lagi kuliah? Ya nggak bisa, ya Khofiddin. Tidak akan mungkin seorang minta pertolongan seperti itu kecuali dia meyakini yang dimintai bisa melakukan, ya kan? Demikian ya Khofiddin. Ini juga termasuk syirik. Walaupun pekerjaan yang dilakukan, yang diminta adalah suatu hal yang disanggupi oleh seseorang. Apalagi kalau pekerjaan tersebut tidak mungkin dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti keselamatan, ya, seperti agar hasil laut melimpah ruah. Siapa yang sanggup melakukan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala? Makanya ikhwatiddin, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah katakan, Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Itu yang pertama, ikhwatiddin. Kemungkaran yang kedua, bahwa menyembelih itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Ya, menyembelih merupakan salah satu bentuk ibadah. Kecuali kalau kita menyembelih, ana mau menyembelih ayam nih, kenapa? Abang saya, alhamdulillah pagi ini datang dari Jakarta. Baik, apakah artinya saya menyembelih ayam untuk abang saya? Karena abang saya? Tidak. Ya. Tidak dikarenakan abang saya. Ya saya sembelih karena abang saya mau datang supaya dia makan ayam. Misalnya di Jakarta dia enggak pernah makan ayam. Misalnya begitu. Melarat ya di Jakarta sana. Misalnya begitu. Jadi Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum itu tidak masalah. Jadi jangan antum misalnya ngundang saya, Ustaz, besok datang ke rumah ya. Kita bakar-bakar ayam. Udah dibelinya ayam 3. Diingatnya ngaji. Ih, enggak boleh sembelih karena ustaz ini. Ya. Enggak boleh menyembelih karena ustaz. Ini kan kayak beli karena ustaz. Mau makan, berarti saya menyembelih karena ustaz. Enggak, Ikhwanuddin. Enggak masalah itu. Cobalah enggak percaya. Jadi itu keliru karena seperti itu. Kalau yang seperti enggak masalah. Kita menyembelih karena Allah, tapi kita hidangkan untuk tetamu. Ya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika datang tamu yang tidak dikenal. Kemudian disebutkan dalam ayat faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka dia pun pergi ke keluarganya dan dia datang membawa daging anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian daging tersebut didekatkan kepada tetamunya ini yang enggak dia kenal. Qala ala ta'kulun. Silakan makan. Namanya tamunya malaikat. Kalau kita tamunya iyalah selesai deh. Apalagi lembut kan? Lembut, putus. Ini malaikat. Malaikat mana makan? Sudah dipersilahkan. Dia gak mau memakan. Ini kok aneh tamu ini? Belum pernah sejarahnya waktu itu kalau ada tamu disuguhkan daging anak sapi, itu kan lembut Ikhwanuddin. Ya. Yang gak mau, tapi ini kok seperti gak ada selera sama sekali. Makanya, فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ. Takut Nabi Ibrahim, siapa ini? Barulah disebutkan, mereka itulah malaikat. Taip, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak sapi untuk si tamu. Nah, dalam masalah ini Khofiddin, itu babnya bukan bab ibadah, tapi bab dalam memuliakan tamu. مَنْكَانِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَةٌ. Barang siapa yang beriman terhadap Allah hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Ketika kita kedatangan tamu, dan kita menerima tamu, maka suguhkanlah apa yang bisa kita suguhkan. Ya. Jangan hanya air zam-zam aja. Itu pun zam-zam yang keluar di rumah dia. Ya. Suguhkan apa yang ada. Antum punya makanan antum yang miliki yang enak itu apa? Suguhkan itu. Itu tanda kita memuliakan tamu. Itu dia. Tapi tidak dibolehkan sambil ngutang-ngutang. Khofiddin. At-takalluf enggak dibolehkan. Ya. Baik. Kemudian la'anallahu man saraqa manal ard. Allah melaknat mereka yang mencuri patok tanah. Kenapa dikatakan mencuri Khofiddin? Patok tanah ya. Dia memindahkan patok tanah. Memindahkan patok tanah sehingga umumnya orang memindahkan patok tanah itu supaya tanahnya lebih lebar atau supaya tanah lebih sempit? Nah iya, itu dia. Ya, gak ada. Saya rubah deh biar saya lebih sempit. Itu gak ada. Jarang. Umumnya agar dia lebih lebar. Ya, agar dia lebih lebar. Makanya Khofiddin ini termasuk perkara yang terlaknat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qata'a man zalama shibran." Man zalama man al-ard shibran, barang siapa yang menzalimi, maksudnya mengambil secara zalim hanya sejengkal, tuwiqa bihi yaumal qiyamah 70 ardin, maka nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Itu sejengkal, banyak sejengkal dipotong sampai ke bawah tuh buminya, kemudian dipaksa dia untuk mengangkut, dikalungkan di lehernya. Itu hanya sejengkal Khofiddin. Ya, itu hanya sejengkal. Makanya hati-hati mengenai patok tanah, jangan sekali-sekali dirubah-rubah. Ini makna pertama. Makna kedua, manarul ard artinya rambu-rambu jalan. Kalau bilang kita katakan rambu lalu lintas. Jadi rambu lalu lintas belok kanan, dirubahnya belok kiri. Itu akan membuat kecelakaan. Ya, jadi manarul ard bisa artinya. Bisa artinya patok tanah, bisa artinya rambu lintas. Tapi di sini Man saraqo, kalau yang dikatakan merubah patok tanah, itu kan memang mencuri dia. Merubah sambil mencuri, kan begitu. Dicurinya tanah orang. Tapi kalau lalu lintas, rambu lalu lintas, kalau kita katakan la'anallahu man saraqa manal ard, Allah melaknat mereka yang mencuri rambu lalu lintas, berarti bukan merubahnya tapi mencurinya. Potongnya, kan ada tukang pencuri rambu dulu. Potongnya gitu, ya, dibawanya pulang. Dikumpulkan di gudangnya. Iya. Jadi polisi lalu lintas pun rasanya di sini ada rambu lah kemarin begitu. Demikian. Itu makna yang pertama. Atau merubah, ya. Merubah rambu yang seharusnya berhati-hati, atau dia rusak rambunya dan seterusnya. Itu Khafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ini yang terkait dengan bab. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat mereka yang melaknat kedua orang tuanya. Insyaallah. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Melaknat kedua orang tua. Allah melaknat mereka yang melaknat kedua orang tua, baik dia melaknat dari dia sebagai dia yang pertama melaknat, atau dia penyebab orang tuanya melaknat. Baik dia melaknat langsung orang tuanya, maupun dia penyebab orang tuanya melaknat, dilaknat. Misalnya, seorang anak mengatakan, "Bapak terlaknat." Na'udzubillah. Ya, ini yang paling parah. Atau dia mutasabbiban, atau dia yang menyebabkan orang tuanya dilaknat. Misalnya, bertengkar si A dengan si B. Si A mengatakan, "Bapak ente terlaknat." Si B mengatakan, "Bapak ente juga terlaknat. Mama ente terlaknat. Mamamu juga terlaknat." Nah, itu Khafiddin. Maka ini termasuk perkara yang dilaknat, enggak dibolehkan. Makanya Khafiddin hati-hati kalau bertengkar, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang seperti ini, Khafiddin. Ya. Ini bukan sifat seorang mukmin. Laisa minal mukmin at-ta'an wal-la'an wal-fahish wal-badhi. Ya. Tidak termasuk sifat seorang mukmin ta'an, suka mencela aja bawaannya. Ya. Mencela saja. Kemudian la'an, suka melaknat. Wal fahish, suka mengucap-ucapan tercela. Wal badhi, dan ucapan-ucapan kotor. Itu bukanlah sifat seorang mukmin. Jadi Khafiddin, seorang anak dilaknat oleh Allah, baik dia langsung melaknat, ini tentu lebih besar dosanya, ataupun dia penyebab orang tuanya terlaknat. Allah Rasulullah SAW pernah bersabda, min akbaril kabair, di antara dosa besar yang terbesar, yaitu ayyala ana rajulu walidayh. Di antara dosa besar yang terbesar, seorang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yal'anu rajulu walidayh, apakah ada orang yang melaknat kedua orang tuanya?" Heran para sahabat, ya. Heran. Dari sini dapat kita ambil sarinya, bahwasanya dahulu itu aneh kalau ada orang melaknat kedua orang tuanya. Sampai-sampai sahabat nanya, apa ada? Begitu. Apa ada? Misalnya Ikhwatiddin, seorang yang berbuat aneh misalnya. Apa contoh berbuat aneh? Hah? Makan pakai kaki. Bolehlah. Tangannya ada. Nah, antum aneh-aneh aja contohnya. Iya, tangannya ada. Ya bagus. Tapi dia makan pakai kaki. Jadi saya katakan, anak itu tadi makan pakai kaki. Tentu antum tanya, apa bisa dia makan pakai kaki? Kenapa aneh? Umumnya orang makan pakai tangan, kecuali dia memang enggak punya tangan. Punya tangan, tapi dia makan pakai kaki. Apa iya? Tandanya apa aneh kalau orang makan pakai kaki? Sama seperti ini Ikhwatiddin. Ya, semoga bagus lah itu soalnya. Contohnya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan la'anallah man la'ana walidayh, Allah melaknat min akbar kabair, di antara dosa besar yang terbesar, ayyala'ana rajulu walidayh, Di antara dosa besar yang terbesar yaitu seorang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat mengatakan, apa ada ya Rasulullah? Masa anak melaknat kedua orang tuanya? Begitu. Suatu hal yang sangat langka pada waktu itu. Sangat langka. Kata Rasulullah, ada. Kenapa tak ada? Bagaimana itu? Qal yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia mencela ayah orang lain. Akhirnya orang lain tersebut balik membalas mencela ayahnya. Dia mencela ibu orang lain. Orang tersebut balik membalas mencela melaknat ibunya. Itu ikhwatiddin. Makanya ya, makanya hati-hati dalam masalah seperti ini. Kita orang yang sangat mencintai orang tua kita, tapi gara-gara kita mencela orang dengan menyebut aib orang tuanya, akhirnya dia pun membalas aib orang tua kita. Itu ikhwatiddin. Jadi baik dia memang langsung melaknat kedua orang tuanya wali'adzubillah, ataupun dia sebagai penyebab orang tuanya dilaknat orang lain, kedua-duanya termasuk perkara yang terlaknat. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat mereka-mereka yang melindungi para pelaku-pelaku bid'ah. Ya. Pelaku bid'ah ikhwatiddin tidak boleh dilindungi. Karena dengan melindungi pelaku bid'ah berarti sama artinya kita sedang menghancur leburkan Islam. Kalau bid'ah hidup, maka pasti sunnah akan mati. Itu konsekuensinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, fa'alam annal islamu sunnah wa inna sunnat al-islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu sunnah dan sunnah adalah Islam. Kemudian diantara kalimat yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, tidaklah hidup satu bid'ah kecuali satu sunnah pasti akan mati. Itu ikhwatiddin. Ya. Kita berikan contoh. Satu bid'ah. Setelah seseorang dikubumikan. Ya. Dikubumikan. Sekarang yang dilakukan orang adalah tahlil di samping kuburan dengan menggunakan tikar yang dibawa duduk. Padahal sunnahnya adalah mendoakan dan pulang. Tikafiddin. Ada yang lebih parah lagi, yang pandi-pandian mengatakan bahwasanya belum ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Kenapa? Karena orang enggak pulang-pulang. Atau gantian terus. Begitu. Begitu ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Jadi matilah satu sunnah. Jadi antara bid'ah dan sunnah enggak akan mungkin bisa berbarengan. Enggak bisa. Dimanapun dan kapanpun. Kalau hidup sunnah, mati bid'ah. Hidup bid'ah, mati sunnah. Tinggal pilih yang mana. Adapun yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmah bid'ah hadhi. Sungguh ini merupakan bid'ah yang baik. Itu bukan bid'ah perbuatan yang diada-adakan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah satu perkara yang sudah lama tidak dilaksanakan dan tidak diamalkan kemudian dihidupkan kembali. Prakteknya yang beliau sebutkan adalah tarawih berjamaah. Tarawih berjamaah itu sudah pernah dilakukan Rasulullah SAW sampai tiga kali. Hari keempatnya Rasulullah enggak keluar dari rumah beliau. Di pagi harinya salat subuh, para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah enggak keluar? Apa kata beliau? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir nanti ini menjadi wajib. Makanya Rasulullah tak melakukan lagi setelah itu. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar juga tak melakukan. Hingga akhirnya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dihidupkan kembali salat berjamaah tarawih. Ya, tadinya yang berjamaah itu pencar-pencar. Lantas Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab ya untuk mengimami salat jamaah tarawih. Setelah itu apa kata Umar bin Khattab? Nikmah bid'ah hadhi. Ini bid'ah yang baik. Baik. Kalau bid'ah sekarang ikhwatiddin memang tidak ada dalil sama sekali. Kalau apa yang dikatakan Rasulullah itu sudah ada. Jadi kalau kita mau mengatakan bid'ah hasanah harus sudah ada contohnya, ikhwatiddin. Ya, Misalnya di satu masyarakat tak ada satupun laki-laki yang pakai perempuan yang pakai jilbab misalnya. Semuanya pakai selendang yang diputar-putar. Ya kalau tahun 70-an, 80-an kan pakai selendang putar-putar itu aja. Yang tipis kalau mau wirid, kalau mau ngaji, ya kan? Kemudian ikhwatiddin, kemudian ada seorang akhwat, seorang ummahat pakai jilbab besar misalnya. Bagus jilbabnya. Maka dikatakan nikmah bid'ah hadhi. Ini merupakan bid'ah yang baik. Kenapa? Dia telah melakukan satu hal yang sebenarnya sudah ada, tapi dia hidupkan kembali. Ikhwatiddin. Atau di satu tempat tak ada seorang pun laki-laki yang jenggotnya tumbuh. Kenapa? Karena tumbuh sedikit disikat dengan timbul sedikit disikat. Jadi enggak sempat tumbuh misalnya. Sikat masa dicukur. Kemudian suatu hari ada seorang pemuda, dia baca hadis. Dia tahu punya ilmu bahwasanya jenggot itu disyariatkan untuk dipelihara, maka dipeliharalah jenggotnya. Udah. Di antara sekian banyak laki-laki, hanya dia yang pakai jenggot. Maka dikatakan nikmah bidah hadi. Itu ikhwatiddin. Kenapa? Jenggot sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, tapi enggak dipakai pada waktu itu. Pada waktu sekarang enggak dipakai misalnya. Maka orang ini katakan nikmah bid'ah. Itu ikhwatiddin. Bukan berarti sebelumnya semua cukur, enggak. Sudah ada yang melakukan, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau dia pelihara jenggot karena mengikuti artis, itu bid'ah betulan. Iya. Karena apa? Karena tidak boleh kita mengikuti, ya, mengikuti manusia, ya, apalagi sampai tata caranya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Terakhir, perhatikan hadis. Rasulullah katakan, la'anallahu man dzabaha bighairillah, la'anallahu man saraqa manar al-ard, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisan. Allah sebutkan laknat terus sampai 4 kali. Padahal kalau Rasulullah sebutkan, ya Rasulullah sebutkan sampai 4 kali. Padahal kalau Rasulullah katakan la'anallah man dzabaha lighairillah, man saraqa wa man saraqa man al-ard, wa man la'ana walidayhi, wa man awa muhlisan, bisa. Tapi karena ini masalah sangat penting dan satu perkara yang sangat besar dosanya, sampai-sampai Rasulullah mengulang-ulang kata laknat untuk setiap perbuatan, diulang lagi lan. La'anallah fulan-fulan. La'anallah. La'anallah. La'anallah. Menunjukkan bahwasanya ini masalah paling berat ikhwatiddin. Jangan dianggap sepele. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur rahim. Assalamualaikum Ustaz, kita tidak mengetahui makanan yang dibeli dari kedai nasi, apakah lauk seperti ayam disembelih atas nama Allah atau selain Allah, gimana? Khafidin perhatikan. Pertama ikhafidin rahimanallah wa iyyakum. Pertama kita harus lihat siapa yang jual makanan tersebut. Kalau nama restonya sudah Minang Maimbau, itu antum harus yakin. Mengapa ikhwatiddin? Karena umumnya ini rumah makan punya orang muslim. Ya. Umumnya rumah makan punya orang muslim. Kalau belum yakin juga, masuk. Assalamualaikum. Yo, misalnya. Assalamualaikum, da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, udah. Enggak masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatiddin, kita harus berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka dengan si penjual kalau kita ketahui dia seorang muslim. Ya. Kenapa? Karena seorang muslim menyembelih hewannya dengan bismillah. Baik. Kalaupun ternyata dia cari ayamnya dari sembarangan orang misalnya. Mungkin dari ayam, dia pergi ke kandang ayam, dia ambil ayam-ayam yang mati itu. Yang mati tanpa disembelih. Itu dosanya dia. Ya, itu dosanya dia. Kecuali kalau antum masuk ke restoran BPK. Nah, itu jangan berbaik sangka. Semoga dia muslim. Nah, jangan. Tomok lomo. Jangan nih Habibin. Ya. Apalagi? Kido-kido. Kido-kido katanya. Ada mikir nih Habibin. Karena jelas ini pasti makanannya haram. Baik. Yang kedua, ada makanan itu antara halal dan haram. Seperti apa? Restoran Jepang. Di antara menunya sushi. Sushi apa? Sushi. Yang shin yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua. Jadi sushi. Bukan sushi. Ya berarti shin yang kedua ya. Baik. Kan cara penghidangannya apa namanya? Ikan mentah halal enggak? Halal, ikhwatiddin. Kalau ikan mentah antum makan ikan mentah, antum misalnya pergi ke laut sana berenang, dapat ikan yang gigit langsung. Halal. Enggak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan al-bahru, ketika sahabat naik kapal, naik sampan, mereka mau berwudu. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ini kami, apakah kami berwudu dengan air laut?" Kata Rasulullah, "Al-bahru, laut itu tahuru ma'uhu." Suci airnya, wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi boleh, Hikafiddin. Sekarang permasalahannya cara masaknya. Ada katanya disiram pakai apa? Pakai khamar, pakai sake. Itu Hikafiddin. Berarti enggak dibolehkan makannya. Tapi kalau dia siram pakai kecap, silakan. Itu dia Hikafiddin, ya. Jadi enggak masalah. Makanya kalau makanan seperti ini, ya harus hati-hati. Betul-betul tanya. Jangan mentang-mentang dia makanan luar negeri, wah, gengsinya yang lebih. Pan enggak enak kan? Enggak enak. Lah jauh lebih enak rendang dibandingkan itu, Khofiddin. Yakinlah antum. Ya. Jauh lebih enak makanan orang-orang Indonesia. Tempe goreng itu lebih enak dibandingkan sushi itu tadi. Lebih enak jauh. Ya, lebih enak. Tapi itulah orang Indonesia itu suka yang prestise itu loh, yang gengsinya. Itu dia, Khofiddin. Itu saja, enggak ada yang lain. Jadi kalau kita masuk ke rumah makan yang kita tahu dia orang muslim, sudah kita harus berbaik sangka. Kalau tidak ikhafiddin, kita tak akan bisa makan dimanapun kecuali di rumah kita. Misalnya antum datang ke rumah saya suguhkan ayam penyet. Antum akan tanya, "Ustaz, afwan Ustaz, ini ayam penyet dari mana?" Istri saya yang masak. Terus istri Ustaz beli ayam dari mana? Kan kacau. Bisa saya tonjok antum. Menuduh. Ya, sudah makan saja, ada masalah, ya. Makan saja enggak ada masalah. Baik. Kecuali ya antum berada di daerah Ahlul Kitab. Yang mereka pada asalnya kan boleh kita makan sembelihan Ahlul Kitab kalau mereka baca bismillah. Tapi kan kalau di tempat kita, sembelihan Ahlul Kitab itu umumnya orang-orang Ahlul Kitab yang ada di Indonesia ini kan tidak pakai bismillah, maka tidak halal. Itu ikhwatiddin. Jadi kalau kita makan di tempat seperti ini, ya sudah, kita berbaik sangka insyaallah. Kalaupun ternyata dia dapatkan ayam dari yang haram, maka itu dosanya dosa dia. Berarti dia telah mengkhianati kaum muslim. Tapi Ustaz, apa perlu enggak kita mencari restoran yang ada logo halal dari MUI? Ikhwatiddin, kalau seperti itu, antum enggak bisa nanti makan bakwan, makan tauisi. Antum nanti makan bakwan di pinggir jalan untuk buka puasa. Bu, maaf Bu, ini mana logo halalnya? Logo MUI-nya. Apa di stempel stylingnya gitu. Kan tidak bisa ikhwatiddin. Ya. Itu dia. Saya adalah seorang yang baru saja bertobat karena membaca buku Tadkiyatun Nufus dan saya belum siap membaca bukunya, ditambah saya juga memiliki kekurangan dalam sholat. Apakah saya harus membaca kitab-kitab dulu atau lanjut membaca sampai selesai buku Tazkiyatun nufus dulu, baru pindah ke kitab sholat. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, antum baca dua-dua. Ya, baca dua-dua. Karena yang bisa menggerakkan hati antum dalam kisah ini berarti memang buku tazkiyatun nufus. Dengan itulah ada tergerak untuk sholat. Berarti kita harus sholat, ya kan? Maka tetap wajib baca tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Jadi ikhwatiddin mudah sebenarnya. Bisa kita pelajari tata cara melaksanakan sholat dengan ringkas. Kan ada buku sifat sholat yang kecil yang masuk kantong. Itu jangan antum pakai yang Albani punya. Apalagi yang rinci, yang 3 jilid. Jangan itu. Mau belajar sholat, begitu nengok buku saya sudah pening kepala. Belum dibaca. Jadi cari yang ringkas-ringkas. Buku pocket itu ada ikhwatiddin. Sholat, wudu, jenazah. Itu dia. Ya. Dan antum juga, bagi antum yang sudah ingin berdakwah kepada kawan-kawan yang lain, kalau memberi hadiah, jangan buku besar. Ini saya hadiahkan pada antum. Semoga bermanfaat. Jadi tengok, apa ini akhi? Ya, antum bacalah. Masya Allah. Antum udah baca? Sama enggak? Belum baca. Ya. Beri buku-buku yang kecil, yang mudah mereka baca. Itu ikhwatiddin ya. Jadi jangan gede-gede. Bagaimana jika orang tua kita pelaku bid'ah? Apakah kita melakukan sebagai seorang anak? Ikhwatiddin, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Seorang anak tidak punya kuasa terhadap orang tuanya. Kalau enggak juga enggak sanggup maka dengan lisannya. Maka berdakwahlah dengan orang tua dengan yang terbaik, dengan yang selembut-lembutnya, dengan memposisikan kita diri kita sebagai anak, bukan posisi sebagai ustaz. Ikhwatiddin, kan sering saya berikan contoh, enggak boleh kita melihat orang tua kita melakukan kebid'ahan, sementara kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita berdakwah dengan memposisikan kita sebagai ustadz. Itu durhaka, ikhwatiddin, nggak boleh. Karena kan kita ingin agar orang tua kita menerima, kan itu intinya. Bukan menteror. Itu ikhwatiddin. Jadi, kalau nggak sanggup juga, ustadz saya nggak bisa lo ngomong. Nggak bisa saya ngomong. Kalau saya berhadapan orang tua, teringat saya selalu dia yang beri jajan, nggak bisa saya ngomong. Itu misalnya. Teringat aja 10.000 satu hari yang dia berikan saya. Jadi gimana? Ya sudah. Caranya dengan buku. Begitu. Ikhwatiddin. Jadi banyak cara. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ustadz, apakah satpam yang bekerja di bank termasuk pemakar riba? Sementara satpam tersebut bekerja di PT outsourcing. Syukron. Ya. Wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ithmi wal udwan. Pertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Gak boleh. Walaupun satpam. Ustadz, apa maksud dari sunnah khulafa' rasyidin? Sunnah khulafa' rasyidin ikhwatiddin, yaitu yang dilakukan oleh para khulafa' rasyidin. Ya, yang dilakukan oleh para khulafa' rasyidin. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian laksanakan sunnahku. Wa sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiyin. Contohnya apa ikhwatiddin? Mengumpulkan Quran. Itu kan sunnah khulafa rasyidin. Belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang gak memahami tentang pembahasan masalah bid'ah. Dia katakan, kalau begitu Abu Bakar itu bid'ah lah. Kalau begitu Umar Utsman bid'ah. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan Quran menjadi satu buku. Ikhwatiddin, ini yang gak ngerti berarti dia apa yang dikatakan bid'ah. Demikian. Jadi bagaimana? Itu termasuk sunnah. Ya sunnah. Buktinya disepakati oleh para sahabat. Demikian juga pada zaman Utsman bin Affan. Mereka, beliau menambahkan satu azan sebelum masuk waktu Jumat. Sudah saking banyak penduduk kaum muslimin. Kemudian pedagangnya. Sehingga banyak yang terlambat. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu an berinisiatif beberapa saat sebelum adzan, ya mungkin 15-20 menit sebelum masuk waktu adzan dahulu. Sehingga mereka siap-siap mau pergi Jumat, supaya gak terlambat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Berarti itu termasuk sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya, gak dikatakan bid'ah. Makna laknat yang dimaksud hanya berupa laknat saja. Atau semua kata yang menunjukkan laknat. Sengsara kau dunia akhirat. Ikhwatiddin, laknat itu artinya al-iba'adu minar rahmah. Yaitu menjauhkan doa agar orang tersebut jauh dari rahmat Allah. Itu laknat. Hati laknat. Apa bedanya Muhammadiyah dan Salafi? Ikhwatiddin, Muhammadiyah itu ormas, organisasi massa. Ya. Kalaupun antum masih tahlilan, tapi kalau sudah mendapat kartu anggota Muhammadiyah, apa kata-kata Muhammadiyah? Hah? Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Yang penting antum masuk, sudah masuk anggota. Namanya juga ormas. Taib. Kapan orang keluar dari Muhammadiyah? Setelah dipecat dari ormas. Siapa yang berwenang memecatnya? Ya ketua. Adapun salafi ikhwatiddin rahimahullah itu manhaj. Manhaj para salafus saleh terdahulu. Tidak ada yang bisa keluar. Ku keluarkan kau dari salafi. Mana ada. Ya, dah. Biar ku masukkanlah kau jadi anggota salafi. Mana ada ikhwatiddin? Ya, tidak ada. Kalau mau masuk menjadi seorang yang salafi, yaitu yang mengikuti manhaj para sahabat salaf saleh terdahulu, silakan beramal, berakidah menurut mereka, para sahabat. Beramal menurut mereka. Maka otomatis kita sudah masuk dalam jamaahnya Rasulullah SAW. Walaupun orang sedunia gak mengakui. Itu ikhwatiddin. Ya. Karena bukan masalah pengakuan di sini. Apa kata Rasulullah kepada Hudzaifah bin Yaman? Yaitu kata beliau bahwasanya nanti akan banyak muncul firqah-firqah. Nanti akan tidak akan ada lagi jamaah. Taip. Bagaimana ya Rasulullah kalau enggak ada lagi jamaah-jamaah? Tidak ada lagi jamaah kaum muslimin pada waktu itu. Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqah kullah, kamu jauhi semua kelompok-kelompok. Kemudian anta, kamu adalah jamaah wa in kunta wahdah. Kamu itu jamaah walaupun kamu sendiri. Jadi ikhwatiddin, ya, kalau menjadi seorang yang mengikuti para salafus salih terdahulu, silakan berakidah menurut akidah mereka. Silakan beribadah dan beramal menurut amalan mereka. Sudah insyaallah termasuk. Tidak ada yang bisa memasukkan antum oknum khusus ustaz misalnya saya. Saya yang ngaku salafi baru antum salafi. Kalau saya katakan kamu keluar dari salafi, keluar dia. Ya. Salafi itu enggak ada ketuanya. Terus yang ustad itu seperti saya hanya mengajarkan antum-antum. Inilah dia, silakan mau amal-amal enggak urusan antum, sudah. Tidak ada keterikatan. Tidak ada nanti habis ngajar, jangan lupa ya, coblos saya ya. Enggak ada. Enggak ada terikatan apapun nih ikhwatiddin. Ya. Antum pulang dari sini jingkrak-jingkrak depan saya juga enggak ada hubungan saya. Kenapa? Di situ ada tarbiyah dan tasfiyah dan tarbiyah, yaitu membersihkan dari khurafat, membersihkan dari kesyirikan, membersihkan dari kebid'ahan, dan tarbiyah, mendidik. Itu ikhwatiddin. Ya, makanya kan apa ada antum punya kartu anggota? Ada yang semenjak lajang sudah ngaji di sini semenjak 2003, sampai dia punya anak, hampir punya cucu pun. Sampai sekarang saya kira enggak ada kartu anggota dia. Itu ikhwatiddin. Jadi, makanya umumnya antara guru dengan murid, ya, di pengajian-pengajian salafi itu sebenarnya tidak ada ikatan khusus kecuali ikatan antara yang mengajar dan yang diajar. Itu dia. Ya. Antara yang mengajar dan yang diajar. Itu ikhwatiddin. Dan juga yang mengajar juga terkadang yang diajar lebih cepat dia mengamalkan ketimbang yang mengajar. Ada seperti itu ikhwatiddin. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengamalkan apa yang kita dengar. Itu ikhwatiddin. Jadi enggak sama, ya. Dan itu enggak ada ketuanya. Kalau salafi enggak ada ketuanya, enggak ada sekretarisnya, bendahara enggak ada. Lajnah dakwah itu apa, Ustaz? Itu bukan. Itu hanya koordinasi bagaimana supaya membuat suatu kajian yang teratur dan yang pendengarnya yang ikut mengaji merasa nyaman. Bisa jelas apa yang diucapkan, begitu. Kalaupun bisa kita buat, begitu habis ta'lim, kita kasih nasi bungkus satu orang satu, begitu. Kalau bisa begitu, kita kasih pulpennya, kita kasih bukunya, kalau bisa begitu. Jadi ini keperluan lajnah dakwah itu hanya itu, ya. Tidak untuk yang lain-lain. Makanya antum katakan, Ustaz, terima anggota lagi yang lajnah dakwah. Enggak terima. Ya. Kecuali nanti yang ngangkat-ngangkat boleh lah, yang ngepel-ngepel boleh kita terima. Bagaimana hukumnya sholat memakai baju warna merah atau kuning? Gak ada masalah ya ikhwatiddin. Ya, oh afwan, memakai baju merah dan kuning ketika sholat, ya, sholatnya tak sah kalau dia nggak pakai celana. Ya kan betul. Dia pakai baju aja nih masalahnya, tanyanya. Sholatnya nggak sah kalau dia nggak pakai celana. Tapi kalau dia pakai celana, pakai kain sarung, sah insya Allah. Bagaimana penjelasan tentang membaca basmalah sebelum sholat al-fatihah? Ikhwan, ini memang ada khilafiyah di kalangan para ulama antara madzhab mengatakan baca bismillah jahar, bismillah sir, dan tak baca bismillah. Ada tiga memang. Ya. Kalau madzhab Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ya baca jahar. Madzhab Hambali mengatakan sir. Adapun Imam Malik Allahu a'lam bishawab, beliau mengatakan tidak pakai baca bismillah langsung alhamdulillah. Dikarenakan memang ada hadisnya, tiga-tiganya ada hadisnya ikhwatiddin. Namun Allahu a'lam bishawab, pendapat yang bisa mengamalkan ketiga dalil dari mazhab tersebut yaitu dengan mengucapkan sir. Karena kalau kita katakan bacanya jahar, harus jahar. Bagaimana dengan para sahabat yang mendengar Rasulullah baca Al-Fatihah dengan alhamdulillah? Bismillah enggak dibaca. Ya. Lantas kalau kita katakan enggak pakai bismillah, bagaimana dengan hadis menyebutkan para sahabat baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin? Makanya ikhwatiddin, yang terkuat bisa mengamalkan semua dalil dari tiga mazhab ini yaitu dengan sir. Jadi ketika ada dalil menyebutkan para sahabat membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, yaitu memang Al-Fatihah pakai bismillah. Adapun yang menyebutkan pakai alhamdulillah awalnya, berarti ada bismillahnya tapi sir. Ah begitu. Allahu a'lam bishawab. Jam berapa sudah? Panjang kali. Setengah jam lagi maghrib lagi. Kasihan akhwat. Biar cepat pulang mereka. Kalau antum pulang besok enggak apa-apa. Bolehkah ana perempuan umroh haji bersama kakak perempuan, karena tak punya saudara laki-laki, belum menikah dan orang tua juga sudah meninggal? Enggak boleh ikhwatiddin. La yusafirun al mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahram. Syekh Abdurrahman Sa'ad dalam kitab Manajus Salikin, Manahid Salikin, menyebutkan wanita yang punya dana kemudian dia tidak punya mahram termasuk orang yang tak sanggup, berarti belum wajib haji. Tapi dia enggak punya laki-laki dan belum menikah, tunggu saja menikah. Ya. Tunggu saja menikah. Kalau dia belum punya mahram laki-laki, berarti dia belum disunnahkan, belum dibebani untuk haji. Kan mudah ya ikhwatiddin. Ya, mudah. Bagaimana kalau ustaz, kalau seandainya dia belum sempat haji atau umroh, kemudian dia meninggal? Kalau dia sudah punya azam, Allah tuliskan untuk dia pahala haji. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu kataballahu indahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah bertekad satu amalan tapi enggak jadi dia lakukan, sudah punya uang ini, uang sudah dia sediakan untuk haji plus 120 juta, 130 juta. Tapi masalahnya dan udah dengan mahramnya juga. Jadi 120 juta kali 2, 240 juta. Ini kalau saya punya mahram, saya akan biayakan juga, cari-cari mahram yang enggak ada. Misalnya, ya. Yang mau nikah juga belum ada yang mau menikah dengan dia misalnya. Meninggal dia, Allah tuliskan untuk dia pahala haji. Coba apa lagi kurangnya? Ya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi akhwat yang belum punya mahram, segeralah cari mahramnya. Di sini kan banyak ini. Yang bersedia menjadi mahram. Ada yang bersedia jadi mahram juga, tunjuk tangan. Enggak bersedia. Baik, yang enggak bersedia single, mana tahu ada yang double kan? Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga kajian kita bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.